Ta'khirul bayan an waqtil haja ini bagi Rasulullah SAW. Tidak boleh menunda penjelasan hukum di saat itu dibutuhkan. Pasti beliau sampaikan di kala itu dibutuhkan. Adapun umatnya, tentunya seseorang mempertimbangkan kemaslahatan dan mafsadah. Apakah manfaat atau tidak dia menyampaikan ini, dipertimbangkan segala sesuatunya, kecuali ketika memang orang itu dituntut untuk berbicara sesuatu dikala memang itu sangat dibutuhkan dan banyak orang menunggu. Mereka dalam keadaan tidak tahu dan tidak mengerti al-haq, seperti apa kenyataannya perkara ini, suatu masalah, maka dia berbicara dan dia sampaikan. Apa perbedaan antara jil dan jin? Kalimat saja, nama yang digonta-ganti di otak-atik. Dulu mereka katakan diri mereka jil, jaringan Islam liberal. Entah bagaimana kemudian mereka katakan jin, jaringan Islam Nusantara. Mereka tokoh-tokohnya yang minder dengan Islamnya. Wal'iyadzubillah. Menyeru kepada kerendahan dan kehinaan. Kebebasan, mereka katakan itu sebagai suara Islam. Allah, sungguh Allah dan Rasulnya berlepas diri dari semua itu. Bahkan sesungguhnya kalau diamati, mereka sendiri juga tidak objektif dan gak bebas. Nusantara ini kan luas, sementara lebih dominan Jawa yang diinginkan dengan Islam Nusantara ini. Padahal kan ada Papua, ada Sulawesi, ada Kalimantan dengan suku-sukunya yang banyak. Ada timur sana misalnya Maluku, Atambua, mana lagi? Belum lagi Sumatera sana dengan sekian banyak sukunya. Nah, sementara Islam Nusantara lebih cenderung skupnya kepada kejawen, kejawa-jawaan. Atau disebut Nusantara juga mungkin tidak akan diterima oleh yang lain di suku-suku yang lain. Walhasil mereka intinya seruan liberal yang batil dan tadi telah kita sebutkan sebagian daripadanya. Apa hukumnya memakai baju seragam sepak bola yang ada tulisan nama orang kafir? Misalnya nomor 7, nomor punggung 7, tertulis Ronaldo. Lalu bagaimana kalau yang tertulis di baju itu nama klub olahraga? Yang jelas Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika ditanya pertanyaan yang serupa dengan ini, beliau katakan itu tasyabbu dan haram hukumnya, karena membawa dan membuat seorang muslim bangga dengan sosok tersebut, figur kufar atau klub yang mereka miliki. Apa maumu ya akhi? Tujuan kamu kan olahraga, sepak bola. Hatta kamu pakai jubah ini misalnya, kamu angkat misalnya, tinggal celana, sepak bola selesai. Kamu gak punya kaos, banyak kaos. Kenapa harus warna ini atau motif ini? Karena ini kaosnya klub ini atau pemain ini. Apa yang kamu banggakan? Ada wah kafir, musyrik orangnya. Tidak boleh bagi seorang muslim melakukan hal yang demikian. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Mohon nasihatnya bagi ikhwah yang masih rumahnya tinggal di Fatahillah. Ya akhi, disebutkan oleh para ulama bijiwariha atau bijironiha taghlul buyut wa tarkhusu, nilai suatu rumah jadi naik mahal atau jadi murah itu tergantung lingkungannya, tetangga-tetanggamu. Ketika yang di sekelilingmu orang-orang baik, orang-orang soleh, orang istiqomah di atas sunnah, manhaj salaf, nah, bersama ulamanya, itu yang dicari. Jadi menjadikan rumah itu lebih tinggi dan berharga. Tapi ketika yang di sekitarmu orang-orang yang na'udzubillah, rumah itu jadi murah dan rendah. Para ulama sebutkan ibarat itu kamu menanam, panen pertama yang kamu ambil hasilnya adalah putus hubungan kamu dengan saudara-saudaramu yang semanhaj. Mukoto'ah terputus. Karena ikhwanak, saudaramu, ikhwan-ikhwan kamu berat dan mereka gak mau ziarah ke kamu. Padahal ziarah barokah, fadilah, ada tanasuh, ada ini. Walhasil terputus, gak mau. Kenapa? Waduh, berat mau ke situ, nanti ketemu mereka ini, tinggalnya di situ. Kamu yang memutus hubungan dengan mereka, dengan ikhwanak, dan itu panen pertama. Hal yang paling ringannya, kalau dikatakan paling ringan, yang kamu dapati akibat bertinggal atau berdomisili di daerah yang seperti itu. Mungkin bukan karena kamu, artinya kamunya mungkin orang baik, orang khayir, orang ini, tapi karena tetangga-tetanggamu yang di sekitar situ. Berat ikhwanak untuk ziarah ke kamu. Padahal kita berharap adanya ziarah, adanya silah, hubungan terus terjalin antara muslim ahlus sunnah yang satu dengan yang lain. Ya taqawwa, mereka menjadi saling kuat, bertambah kuat dengan adanya saudara-saudara mereka. Tapi ini gak bisa kalau kamu tinggal di lingkungan itu. Makanya mereka katakan, para ulama, al-jaru qabladdar, tetangga itu sebelum rumah. Artinya kalau kamu milih rumah, sebelum kamu memilih rumah, di mana lokasinya, di mana tempatnya, pertama sebelum kamu ngatur rumah saya nanti kayak apa bentuknya, pakai besi atau kayu, pakai galvalum, wa'illah pakai ini, bangunannya seperti apa, tipe berapa, sebelum semua itu, yang pertama kamu perhatikan tetanggamu siapa. Orang-orang dekat kamu ini, kanan, kiri, depan, belakang. di lingkungan mana kamu tinggal. Kamu akan sengsara kalau berdekatan dan bertetangga dengan orang-orang yang seperti itu. Syu'm, celaka dan kejelekan yang ada yang kamu dapati dari mereka. Terkait lapar saja misalnya, walaupun bukan bab ini, Rasul katakan wa a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhajir. Aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari lapar karena itu sejelek-jeleknya teman. Kamu kalau lapar ya apa? Enggak ada makanan, sallallahu alaihi wasallam. Enggak punya uang untuk beli, enggak ada orang bantu dan kamu belum makan. Tersiksa kamu kan dengan lapar ini. Tidur enggak bisa tidur, perut keroncongan. Bangun juga nyari mau kemana, enggak ada makanan. Tersiksa kamu karena lapar yang dekat dengan kamu, bahkan bersama kamu. Hanya membawa kesengsaraan untuk kamu. Begitulah tetangga. Kalau kamu dekat dengan mereka, kamu tersiksa. Sementara kamu tidak sepemahaman dengan mereka, sementara kamu gak sejalan dengan mereka, tiap hari ngelihat wajahnya, tiap hari tatap muka, tiap hari ketemu, tiap hari ini. Allah syu'um. Kesengsaraan, tersiksa. Maka ista'in billah. Minta pertolongan kepada Allah. Semoga Allah mudahkan untuk kamu pindah dekat dengan ikhwanak. Kecuali kalau ya, belum ada mungkin biaya atau ini ya, istain billah. Kamu kumpulkan sebisa mungkin, sesegera mungkin untuk bisa angkat kaki dari sana. Nah. Bolehkah membantah pemikiran jaringan Islam Nusantara melalui surat pembaca? Komen-komen yang disediakan media berita di internet. Kalau itu sifatnya terbuka, artinya media yang campur aduk isinya segala macam orang bicara, komentar di sana, lah. Dakwah terlalu mulia untuk seperti itu. Walhamdulillah Ahlus Sunnah punya media, punya website, punya blog, punya ini, alhamdulillah. Semua orang bisa buka, bisa mengakses, bisa melihat. Enggak harus kamu masuk ke dunia mereka yang akhirnya kamu campur baur dengan orang-orang lain yang entah seperti apa manhajnya. Dakwah mulia, para ulama kita pun berbicara. Masyaikh pun berbicara membantah, tapi di ruang Ahlus Sunnah. Dan antum tahu tentunya website Sahab, Al-Ajuri misalnya atau yang lain-lainnya. Bukan campur aduk dengan yang lain. Apakah pengusung-pengusungnya jil atau jin ini boleh dikatakan kafir? La. Pengkafiran perkara besar dan bukan wewenang kita. Kalau pada tingkatan pengkafiran kepada orang-orangnya tidak boleh. Dan itu bukan manhaj kita. Tetapi sebatas kita membantah kebatilannya. Kita membantah seruan dan dakwahnya yang rusak dan batil dan menyesatkan. Pengkafiran itu para ulama besar yang berhak untuk berbicara dan kita kembalikan ke mereka. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.